Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah almas 'ala al-jabira, mengusap di atas perban yang luka untuk wudu. An Jabir radhiyallahu anhu, ar-rajul alladhi shujja اغتسل فمات. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, tentang seseorang yang meninggal, dia bermandi karena ada lukanya kemudian meninggal. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, innama kana yakfihi an yatayammam, sesungguhnya cukup baginya untuk bertayamum, enggak perlu mandi. Wa yasib ala jurhihi khirqatan, dan dia mengikat pada lukanya itu ikatan perban atau yang semisalnya, kain atau perban atau yang semisalnya. Tumayamsah 'alaiha yaghsil sa'ir jasadih, kemudian dia mengusap di atas perban tersebut dan mencuci seluruh jasadnya. Hadithun hasan bisyawahidi, rawahu Abu Daud bisanadin fi dha'fun wa fi ikhtilaf 'ala riwayati. An Jabir fi rajul ladzi shujja bi dhamm ash-shin al-mu'jama jim min ash-shajjahu يشجه بكسر الشين وضمها كسره شجع أي كسره luka, terbelah luka, robek kepalanya. Kafir kamus waktu salah kemudian beliau ingin sholat kemudian mandi junub kemudian meninggal. Maka dikomentari oleh Jabir bin Abdullah, cukup baginya untuk bertayamum saja, mengusap perban di atas, mengusap wudu atau mengusap air di atas perbannya cukup, dan mencuci seluruh jasadnya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang di dalamnya dhaif. Lianu taharad bin Zubair bin Khuraiq damil kha' al-ma'jamah farain maftuha, diriwayatkan oleh Zubair bin Khuraiq beliau kata Daruqutni laysa bil qawi, enggak kuat hafalannya. Berkata Imam Zahabi rahimahullah tentang beliau, saduq wa fi ikhtilaf ala ruwatihi wa wa ata'un, juga dalamnya ada perselisihan perawinya, itu ata'. Fa inna rawahu anhu Zubair bin Khuraiqin an Jabir, dari ata', dari Zubair bin Khuraiq, dari Jabir. Rawu anhu al-Auza'i balagan an Atha', Imam Auza'i meriwayatkan dari Atha' secara balagan, hanya menyampaikan saja. Dari Ibn Abbas wal ikhtilaf waqa' fi rawi fi riwayat Atha', sehingga perselisihan pada muaranya pada Atha'. Hal an Jabir, apakah Atha' mengambil dari Jabir atau dari Ibn Abbas? Wa fi ihda riwayatain ma laysa fil ukhra, sedangkan pada salah satu riwayatnya tidak terdapat pada yang lainnya. Wa hadzal hadis, sedangkan hadis ini, wa haditsu Ali, dan hadis Ali al-awwal yang pertama, qad ta'adha 'ala wajib al-mas 'ala jaba'ir al-bilma, saling menguatkan hadis Ali dengan hadis ini untuk mengusap perban bagi yang luka ketika mau mandi junub atau wudu tayamum, ya cukup diusap saja. Wabi khilaf bainal ulama, di dalamnya ada khilaf antara para ulama. Minhum man qala yamsah atau yumsah. Di antara mereka ada yang mengatakan cukup diusap saja. Lihatlah ini hadithain berdasarkan dua hadis ini. Wa in kana fi ma dha'fun faqad ta'addada. Walaupun ada kedhaifan tetapi saling menguatkan. Berarti hasan li ghairi. Wa li'annahu 'adhun ta'adzara ghusluhu bil ma famasa ma fawqa sha'rihi ar-ras ka sha'ri ar-ras. Ditambah lagi li'annahu 'adhun, itu anggota badan yang terluka sehingga susah untuk dibasuh air, sehingga cukup diusap saja seperti kasyara, seperti ya, rambut kepala ya cukup diusap saja. Wa qiyasan al mas'al al khufain wa al imamah, ditambah lagi cukup mengkiaskan dengan mengusap dua khuf dan imamah. Wa hadzal qiyas qawi an-nas aidan, kias ini dikuatkan dengan nas. Qultu, aku katakan, kata siapa? Siapa yang mengatakan ini? Hah? Sunani rahimahullah. Man qala bil mas'alaihi ma qawiya 'indahu al mas'al al jabair wa huwa adh-dhahir. Kata Imam Sunani rahimahullah, bagi yang berpendapat cukup diusap saja di atas perban yang luka, maka kuat baginya al-mas'al jabair. Bahwa zahir ini yang pendapat yang kuat, yang dipilih. Ya. Walaupun hadisnya dhaif. Kemarin hadisnya dhaif, sekarang juga dhaif, tetapi bisa menguatkan, berarti hasan li ghairi. Tsumma fi hadis Jabir dalil ala annahu yujma' baina tayammum wal mas wal ghusl. Kemudian dalam hadis Jabir merupakan dalil bolehnya mengumpulkan antara tayammum dan mengusap dan mandi. Oh, muskil, tapi ini ada muskilah, ragu atau kerancuan di situ. Haitsu jama' baina tayammum wal ghusl, kenapa harus mengumpulkan antara bertayamum dengan mandi, kenapa? Qila ya fayuhmal ala anna a'dha tayammum kanat jarihatan fata'adzara imsasuha bil ma. Fa'udila ila tayammum. Maka dijawab, mungkin salah satu dari anggota wudu terluka sehingga cukup dengan tayammum, adapun yang lain ya dia dengan air. Semua fadhal ma ala baqiyati syujjah ala baqiyati jasadi. Kemudian dia menuangkan air pada jasad yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya. Wa masyujjah faqad kana fi ras. Lukanya di kepala. Wal wajib fil ghusl lakin ta'adzara li ajli syujjah. Wajibnya harus mandi, tapi karena luka di kepalanya dia pakai perban, maka cukup di usap saja dengan tayammum. Fakan al-wajib 'alai asab wa al-mas 'alaiha illa annahu qala al-musannif fi at-talkhis. Berkata Ibnu Hajar dalam at-talkhis, inna lam yaqa fi riwayat 'Atha 'an Ibnu Abbas dzikra tayammum. Kata Ibnu Hajar, tidak disebutkan dari riwayat 'Atha dari Ibnu Abbas penyebutan tentang tayammum. Fa thabata anna Zubair bin Khuraik tafarrada bih. Sehingga dari sini menyendirinya Zubair bin Khuraik di dalam riwayat ini. Nabah hadzalika Ibnu Al-Qattan, diperingatkan oleh Ibnu Al-Qattan rahimahullah, ثم قال ولم يقع في رواية عطاء ذكر المسعل الجبيرة. Tidak ada di dalam riwayat Atha penyebutan mengusap jabirah perban. Fawa min afradiz Zubair aidan intaha. Ini menyendirinya Zubair bin Khuraik di dalam riwayat ini. Thumma siyaqul musannif li hadits Jabir yadullu ala anna qawla inna ma kana yakfi Kemudian susunan kalimat musannif berdasarkan hadis Jabir menunjukkan bahwasanya nama kanafi cukup baginya ghair marfu wa marfu. Di sini tidak dirafakan pada marfu kepada Rasulullah SAW. Wa inna lama lima ikhtasarahu al-musannifatathu al-ibarat dala ala raf'ihi. Karena beliau menulisnya hanya meringkasnya, padahal marfu kepada Rasul, berarti kalau marfu sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hadithu fihi kisah. Hadis ini ada kisahnya. Lafdhuha inda Abi Daud an Jabir kharajna fi safarin. Lafadznya pada Sunan Abi Daud dari Jabir, pada suatu hari kami pernah jalan ya safar. Fa'asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'si. Maka suatu hari salah seorang di antara kami terkena batu pada kepalanya, kemudian terluka. Kemudian mimpi basah, mimpi junub. Bertanya kepada Rasulullah SAW, hal tajiduna li rukhsatan fi at-tayammum. Ya, bukan kepada Rasul, afwan, kepada sahabatnya, kepada kawan-kawannya. Apakah aku ada uzur, ada rukhsah, boleh enggak tayammum? Maka kawan-kawannya dia mengatakan, qalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdir 'alal ma. Enggak ada rukhsah, kamu bisa berwudu. Nah, ini nih. Hasbun ya, berfatwa tanpa ilmu. Ya, fakta salah, kemudian mandi dan meninggal setelah itu. Falamma qadimna ala Rasulullah SAW akhbira bidzalik. Maka ketika kami datang kepada Rasulullah SAW dikabarkan tentang kisah ini. Faqala, maka kata Rasulullah SAW, qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Ala sa'alu in lam ya'lamu. Kenapa enggak mau nanya? Jangan mengambil kesimpulan sendiri. Harus bertanya. Kenapa mereka tidak mau bertanya? Kalau tidak tahu. Ngasih fatwa apa? Enggak ada uzur. Ya, adanya mandi. Langsung mandi meninggal. Ini syifaul ayyis soal, karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Dia harus bertanya, jangan berfatwa sendirian. Ini namakan yakfi, sehingga diteruskan cukup baginya untuk mengusap saja. Ila akhiril hadis. Ini lafadznya dalam Sunan Abi Daud rahimahullah. Nah, sehingga boleh mengusap, mengusap anggota wudhu yang terkena luka, mungkin dia pun amputasi atau kena luka diabetes atau apa. Luka secara umum gak harus ketimbuk batu ya, ya gak harus ya kena batu misalnya, gak harus ya, mungkin kenapa dia terluka kemudian diperban ya, maka cukup diusap saja, jangan dibuka. Mandi oh, makin parah lukanya nanti. Nah, agama ini mudah ya. Allah berikan kemuliaan kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bissawab.